Pasal 4. Nah, janji Allah masih berlaku, dan kita akan diberi istirahat yang dijanjikannya. Jadi hendaklah kita menjaga supaya jangan ada seorang pun dari antara kalian yang ternyata tidak menikmati istirahat yang dijanjikan itu. Sebab kabar baik itu sudah diberitakan kepada kita sama seperti kepada mereka. Namun kepada mereka, berita itu tidak ada gunanya. Sebab ketika mereka mendengarnya, mereka tidak percaya. Tetapi kita yang percaya menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Itu cocok dengan apa yang dikatakan Allah begini. Aku marah dan bersumpah, mereka tak akan masuk untuk mendapat istirahat bersamaku. Allah berkata begitu meskipun pekerjaannya sudah selesai semenjak ia menciptakan dunia ini. Sebab tentang hari ketujuh ada tertulis dalam Alkitab begini, pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Mengenai hal itu ditulis lagi begini, mereka tidak akan masuk ke negeri itu untuk mendapat istirahat bersamaku. Jadi mereka yang pertama-tama mendengar berita tentang kabar baik itu, tidak menerima istirahat itu karena mereka tidak percaya. Kalau begitu, sudah jelas bahwa ada orang-orang lain yang boleh menerima istirahat itu. Sebab Allah sudah menentukan suatu hari yang lain lagi, yang disebut hari ini. Bertahun-tahun kemudian Allah berbicara mengenai hal itu melalui Daud, dalam ayat yang dikutip tadi. Kalau pada hari ini kamu mendengar suara Allah, janganlah kamu berkeras kepala. Kalau seandainya Yosua sudah memberi orang-orang itu istirahat yang dijanjikan Allah, maka Allah tidak akan berbicara lagi tentang suatu hari yang lain. Jadi bagi umat Allah masih ada janji untuk beristirahat seperti Allah beristirahat pada hari yang ketujuh itu. Karena orang yang menerima istirahat yang dijanjikan Allah kepadanya itu, akan beristirahat juga dari semua pekerjaannya, sama seperti Allah. Sebab itu, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menerima istirahat yang dijanjikan Allah itu. Jangan sampai seorang pun dari kita gagal seperti mereka dahulu, karena tidak percaya kepada Allah. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depannya. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Itulah sebabnya, kita harus berpegang teguh pada pengakuan kepercayaan kita. Sebab kita mempunyai imam agung yang besar, yang sudah masuk sampai ke depan Allah. Dialah Yesus Anak Allah. Imam agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya.